Hikmah hari ini. Satu hari, satu hikmah. Bersama Ustadz Muhammad Syukri. Hikmah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma aujaba hamdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh berbahagia sekali kita masih bisa dipertemukan lewat udara karena semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pertemuan kita membawa berkah dan manfaat. Amin. Hikmah hari ini tentang tanggung jawab atau amanah. Di dalam hadis Nabi, ayatul munafiqi salasun. Iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga macam. Yang pertama, apabila berbicara bohong. Apabila berjanji, ingkar. Dan apabila dipercaya, khianat. Para pendengar yang saya muliakan, tanggung jawab ialah kewajiban atau amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Umpamanya, seorang polisi lalu lintas bertanggung jawab atas keamanan lalu lintas di jalan raya. Berarti, polisi lalu lintas tersebut harus melaksanakan pengaturan lalu lintas di jalan raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seorang supir harus menjalankan mobilnya menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan lalu lintas. Ketentuan itu harus ditaati oleh supir tersebut. Apabila ia melanggar, maka ia harus mempertanggungjawabkan pelanggaran itu. Dengan kata lain, sopir tersebut memikul tanggung jawab atau amanah yang tidak boleh dilanggar atau dilalaikannya. Para pendengar yang saya hormati, seorang tukang jahit pun menerima sepotong bahan atau tekstil dari seseorang untuk dibuat pakaian. Ia harus menggunting dan menjahit sesuai dengan pesan orang yang bersangkutan. Apabila tukang jahit tersebut tidak dapat mengerjakannya dengan baik, maka ia harus memperbaiki atau mengganti dengan pakaian yang serupa dan setaraf. Dapat juga dikatakan bahwa tukang jahit itu menerima tanggung jawab atau amanah dari pemesan pakaian dan ia harus memikul segala akibat dari amanah tersebut. Dalam rumah tangga, bapak adalah pemegang tanggung jawab yang utama. Ia harus mencarikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Ia harus menjaga dan mendidik anak-anaknya. Ia harus menuntun keluarganya untuk berakhlak dan beramal sesuai dengan ajaran agama. Para pendengar yang berbahagia, andai kata ia tidak dapat atau lalai dalam menjalankan kewajibannya itu, maka ia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Demikianlah segala tanggung jawab dan amanah yang kita tidak dapat mengelakkan segala resiko dan akibat. Ibarat kata pepatah, tangan mencencang, bau memikul. Nabi pun bersabda mengenai soal ini, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Yang artinya, tiap-tiap kamu adalah penjaga atau pemimpin, dan tiap-tiap kamu bertanggung jawab terhadap orang yang kamu pimpin. Dalam mengerjakan atau menunaikan tanggung jawab, hendaklah disadari bahwa apa-apa yang kita lakukan itu bukanlah semata-mata melunasi hutang atau tanggung jawab, tetapi didorong oleh rasa ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu pujian atau penghargaan. Dengan sikap demikian, maka semua pekerjaan atau tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan mudah. Para pendengar yang dirahmati Allah, di samping itu perlu pula diperhatikan bahwa tiap pekerjaan atau tanggung jawab harus dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan sesuatu pekerjaan, terlebih dahulu haruslah dipelajari seluk-beluk pekerjaan tersebut. Dengan demikian, semua pekerjaan atau tanggung jawab yang dipikulkan kepada kita akan dapat dilaksanakan dengan baik. Para pendengar yang saya hormati, demikianlah hikmah hari ini sekilas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa esok pada waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah hari ini dipersembahkan Suara Jepara.